doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Hadis riwayat Ashabus Sunan, kecuali An-Nasai.